كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا ربنا إنك أنت الكريم المنان مجيب السائلين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إن لك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا الله يا رزاق ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا واجعلنا من العاملين بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا كريم يا مجيب السائلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تفسير على يسار إن شاء الله pada kali ini ini adalah seri ke sebenarnya seri ke 37 atau 38 namun ini pertemuan ke 35 digabung dengan pertemuan di Masjid Al-Fatah. Pada kali ini kita akan membahas ayat 63 sampai 66 dari surat Al-Baqarah insyaallah taala. 4 ayat dari surat Al-Baqarah dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan, taufik dan juga sadat yaitu ketepatan dalam berkata dan beramal. Juga kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar majlis ini Allah Subhanahu wa taala berkati dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rahmat-Nya dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengirim dan mengutus pada majlis ini malaikat-malaikat yang merendahkan sayap-Nya sehingga majlis ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kalbu dari kaum muslimin, dari manusia maupun jinnya, Semoga majelis ini juga dihadiri oleh saudara-saudara kita dari kalangan jin, juga saudara-saudara kita dari kalangan manusia, dan kita semua sama-sama menuntut ilmu syar'i, bukan dengan tujuan duniawi. Menuntut ilmu syar'i bukan untuk tujuan semata duniawi, melainkan kita merasa butuh dan berhajat, merasa butuh dan berhajat pada ilmu ini, dan kita merasa adanya responsibilitas bertanggung jawab terhadap kehidupan kita di dunia ini, sehingga kita terus menerus menuntut ilmu tanpa hentinya, tanpa ada maksud-maksud buruk. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan apa yang buruk dari kalbu kita dengan mencari ilmu Al-Quran, kalamullah, dan tafsirannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. الله سبحانه وتعالى berfirman, وإذ أخذنا ميثاقكم, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian. Akhadna mithaqakum, mithaq, janji, ikatan. Ini mithaq dari wasaq, wasaq perjanjian, dan wasaq itu adalah kepercayaan sebenarnya satu sama lain. Kayak dalam ilmu hadis ada istilah siqah atau muwasaq atau lainnya. Nah, siqah dan muwasaq itu berarti orang yang kuat, dalam artian kuat untuk dijadikan hujjah. Mitsaq itu perjanjian antara Allah dengan mereka. Wa idz akhadna mitsaqakum. Kata mitsaq berasal dari ungkapan wasaqa asy-syai' bil habl. Wasaqa asy-syai' bil habl, yaitu mengikat sesuatu bil habl, dengan tali. Mengikat sesuatu kuat-kuat dengan tali. Jadi ada beda antara rabut atau ribut, ra, ba, dan ta, dengan waw, sa, dan qaf. Rabut itu mengikat secara umum, tapi kalau misalnya sampai kepada wasaq, ya, itu mengikatnya benar-benar dengan erat. Ya, mengikatnya dengan erat. Wa idza akhadna mitsaqakum. Al-mitsaq perjanjian yang dikokohkan dengan sumpah. Wa rafa'na fawqakum tur. Dan kami angkat gunung, di sini disebut Tursina. Tursina itu dari kata Tur dan juga Sina. Jadi rafa'na, dan kami angkat, angkat. Nah, rafa'a yaitu mengangkat. Marfu, terangkat. Rafa'na, dan kami angkat fauqakum, di atas kalian. Kum di sini masih kembali kepada Bani Israel. Yaitu ketika itu, di zaman nenek moyang mereka, ketika kami mengangkat di atas kalian atur. Nah, di sekarang atur di sini. Pemaknaan terhadap atur, atur dikatakan dalam tafsir Al-Isar ini sebuah gunung atau nama sebuah gunung tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Potongan ayat ini وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ, itu seperti apa yang ada di surat Al-A'raf ayat 171. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّهُ. وَإِذْ نَتَقْنَا, dan ketika kami, نَتَقْنَا yaitu mencabut dan mengangkat al-jabal. Al-jabal artinya gunung. Nah, kita sekarang punya kosakata namanya al-jabal. Ada juga atur. Al-jabal dengan atur apa sih bedanya? Nah, itu nanti akan kita ketahui. Tapi kedua-duanya sama-sama gunung. Kalau misalnya dalam Al-Qur'an terjemahan atur artinya apa? Ada yang tahu? Di surat Atur, surat Atur juz 227. Watur wa kitabim mastur, ada yang tahu? Artinya? Gunung atau bukit? Bukit disebutnya. Hah? Bukit. Apa dengan robuah atau semacamnya? Hah? Bukit atau gunung? Baik. Atur. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat mengenai atur. Namun sebelumnya, jadi gambarkan dulu, wa rafa'na fawqakum at-tur, atau dalam surat Al-A'raf wa nataqnal wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah. Ketika kami nataqna, yaitu qala, qala itu mencabut ya dari akar, dari asalnya, kemudian diangkat di atas mereka. Ka'annahu dhullah, dalam surat Al-A'raf seolah-olah jabal tersebut itu adalah dhullah. Apa arti dhullah? Naungan. Kita juga punya mizullah, itu payung, penaung. Nah, ka'annahu dhullah, seolah-olah gunung itu naungan, dalam artian itu mengcoveri mereka dari langit dan mereka terancam untuk dijatuhkan gunung itu ke tubuh mereka. Jadi ancaman ketika itu diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambarkan itu di atas, misalnya antum di lapangan maidan ya, lapangan luas, kemudian di atas antum ada gunung. Gimana itu? Gunungnya melayang. Tinggal kalau misalnya dijatuhkan aja udah hancur semuanya kan? Nah, itu bayangkan seperti itu. Bani Israel ketika itu karena pelecehan dan selewengan mereka, Allah Subhanahu wa taala hendak menghadap mereka dan memperingatkan mereka. Sekarang permasalahannya di atur di sini. Para ulama berselisih pendapat mengenai atur. Ada yang mengatakan seperti yang tadi di tafsir Al-Isar, bahwasanya atur yang dimaksud di sini adalah gunung yang mana Nabi Musa alaihi salam berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala di gunung tersebut. Iya. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi gunung itu gunung yang bukan gunung, gunung agung, gunung yang agung. Gunung yang memang ada kesakralannya, dalam artian disitulah Allah Subhanahu wa taala dengan Musa berbicara. Ya. Kemudian disitulah Taurat diturunkan. Nah, kemudian gunung tersebutlah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut melalui malaikat Jibril, kemudian dikeataskan ke atas mereka sebagai ancaman. Itu salah satu penafsiran. Ada juga tafsiran kedua, bahwasanya atur dalam bahasa Arab, ini penafsiran kedua, itu adalah jenis gunung atau bukit yang bertumbuh-tumbuhan. Jadi kan ada yang namanya gunung isinya batu tok, kan? Ya, atau pasir doang. Ya. Ada juga, nah, dan biasanya gunung di Indonesia ya isinya tumbuhan, yang dipenuhi oleh tumbuhan. Itu atur. Makanya dalam bahasa Arab bisa dibedakan antara al-jabal dengan atur. Itu al-jabal itu keumuman gunung. Apapun itu jabal, walaupun dia kering, kerontang tanpa ada pepohonan, itu jabal. Tapi bukan atur. Adapun kalau misalnya tur, itu adalah gunung atau bukit yang dilumuti oleh pepohonan. Ya, dan diliputi oleh pepohonan. Itu bedanya. Nah, kata penafsiran yang kedua ini berarti wa rafa'na fawqakum at-tur, atur di sini bukanlah, enggak mesti tur yang Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa di padanya. Enggak mesti seperti itu. Enggak mesti gunung itu. Tapi bisa aja gunung lain, apapun gunung itu, yang terpenting yang dimaksud atur di sini gunung yang mereka berliputan pepohonan. Ya, jadi ada dua penafsiran. Dan wallahu alam, kita tidak bisa mentarjih manakah yang benar, karena kesemuanya ini, penafsiran semua ini dari salaf semua, semua dari salaf. Jadi ini menunjukkan para ulama salaf pun mereka banyak sekali perbedaan pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat. Tapi penafsiran mereka mayoritasnya tidak saling kontradiktif. Gitu ya. Baik, warafa'na fawqakumuttur. Khudhu ma atainakum biquwwah. Khudhu fi'il amr. Ambillah oleh kalian ya. Peganglah, teguh-teguh. Ma atainakum biquwwah. Apa yang kami berikan kepada kalian dengan teguh. Jadi ingat ini, khudhu ma atainakum biquwwah. Ambillah oleh kalian ma atainakum, apa yang kami datangkan kepada kalian dari Taurat, dari ilmu syar'i. Atainakum biquwwah, dengan erat-erat, dengan sungguh-sungguh, dengan teguh. Dengan sungguh-sungguh, dengan teguh. Khudhu ma atainakum biquwwah. Jadi atainakum itu seperti atainakum, yang kami telah berikan kepada kalian dari ilmu syar'i, biquwwah. Nah, sekarang biquwwah, bi dengan quwwah. Nah, di sini quwwah, di sini kekuatan, di sini itu ada beberapa penafsiran. Kekuatan di sini ada beberapa penafsiran. Penafsiran pertama yang ditafsirkan oleh ini yang ambil dari Imam, dari tafsir Al-Qurtubi rahimahullah taala. Penafsiran pertama yaitu dengan jid dan ijtihad. Kalau misalnya kita pernah mendengar manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan menemukan. Kalau misalnya enggak sungguh-sungguh, ya jangan berharap menemukan. Dengan jid, yaitu kesungguhan, dan ijtihad, dengan upaya benar-benar. Jadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Ketika sudah diberikan ayat Al-Qur'an, Taurat, ilmu syar'i, peganglah sungguh-sungguh dengan jid dan ijtihad, dengan benar-benar, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, itu Bani Israel, terlebih kita, gitu kan? Terlebih kita. Jadi diwajibkan sangat-sangat sebenarnya seperti itu. Kalau orang yang punya ilmu syar'i diwajibkan dia jangan sampai melepaskan ilmu itu, ya semampunya memang, tetapi upaya maksimal dalam hal itu. Punya hafalan, jangan dilupakan. Kalau misalnya lupa, murojaah lagi semampunya. Tapi kemampuan maksimal ya. Nah, dan dengan ijtihad, bermujahadah dengan sungguh-sungguh. Misalnya khudhu ma atainakum. So, di sini isyaratnya banyak sekali. Kalau misalnya kita perhatikan betapa banyak manusia di sekitar kita itu, mereka pengajian pun tidak kenal, kecuali pengajian yang mungkin seperti tahlilan atau apa ya. Ya kan? Dan kita lihat orang-orang yang seperti itu memukul rebana, mereka selawat itu sungguh-sungguh. Nah, sekarang kalau misalnya kita sendiri, nah, sekarang kita menyalahkan hal-hal seperti itu. Tapi coba kita cerminkan di majelis-majelis kita sendiri. Sungguh-sungguh atau enggak, gitu kan? Atau jangan-jangan kita hanya menanyakan dan mengoreksi orang lain supaya sungguh-sungguh, sebenarnya kita sendiri tidak. Nah, ini khudhu ma atainakum biquwwah. Apa yang Allah sudah berikan kepada kita itu apa? Ilmu syar'i, atau sebelumnya modal dan keinginan untuk berilmu. Nah, ketika ada modal itu, niat, minat ya, pegang itu benar-benar, jangan sampai kemudian ditelantarkan. Nah, tidak sedikit loh orang yang awalnya itu sungguh-sungguh, subhanallah, wah, diligennya, dia sangat diligen dan rajin benar-benar, selalu ikut kajian misalnya, atau selalu baca buku. Tapi ternyata kemudian terputus, dalam artian dia langsung futur. Udah. Ini merupakan kesalahan, wah ini sangat fatal sebenarnya. Ini sangat merugi. Jadi ketika seorang mau menuntut ilmu, ada kemauan menuntut ilmu, itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya dia di pertengahan hilang, ya, atau hilang bukan karena apa-apa, bukan karena uzur, karena malas, itu berarti imma karena dia tidak ikhlas dari awal, ya, tidak ikhlas karena ingin dipandang, karena ingin ini, karena ingin itu, karena dan lain-lain, karena duniawi lah. Atau karena dia tidak mengamalkan ilmu tersebut. Itu dua sebab, udah pernah anak kasih tahu. Itu dua sebab yang menjadikan banyak dari ikhwan atau akhwat mereka mundur. Mundur. Enggak mau dia konsisten menuntut ilmu benar-benar. Mundur di tengah. Kenapa? Imma karena tidak ikhlas. Karena mungkin ketika datang kajian itu karena dunia saja. Atau karena pematerinya, atau karena banyak orangnya, atau karena mau jualan, atau karena mau bisnis, atau karena mau kopi darat dan semacamnya. Nah, ini banyak terjadi. Hah? Akhirnya apa? Enggak bisa konsisten orang seperti ini untuk ilmu. Karena ketika dia datang di majelis itu bukan karena ilmu, bukan karena benar-benar lillahi ta'ala. Atau karena dua, dia tahu ilmu, dia sudah mendapatkan, dia tidak memegangnya rat-rat. Jadi dia tidak mengamalkannya. Atau dia melupakannya, akhirnya dia futur, hilang dari majelis ilmu bukan karena sebab pekerjaan, kesibukan keluarga, bukan. Tapi karena memang dia malas. Jadi dihukum dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penafsiran biquwah dengan kuat. Satu penafsiran bijid wal ijtihad. Itu penafsiran Ibnu Abbas. Penafsiran kedua dari yang lainnya dengan biniyatin wa ikhlas. Biniyatin wa ikhlas. Ada di antara ahli tafsir yang mengatakan khudhu ma atainakum biquwah, maksudnya khudhu, ambil, pegang erat, pegang apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan niat dan keikhlasan. Ya, kalau misalnya anak kasih ke antum sekarang kitab misalnya Al-Majmu' karya Imam Nawawi atau Majmu' Fatawa karya Ibnu Taimiyah 37 jilid misalnya. Anak kasih ke Taufik. Tapi dia sebenarnya enggak niat untuk baca itu, enggak bakal bermanfaat itu. Ya kan enggak bermanfaat. Maka ketika kita kan antum boleh ambil ini asal dengan syarat biquwah. Khudhu ma atainakum biquwah. Yaitu dengan niat dan ikhlas. Dengan niat maksudnya dengan minat, adanya raghbah minat dan dengan ikhlas. Karena niat saja, minat saja enggak cukup, tapi dia harus ikhlas. Karena keikhlasan dan ketulusan itu akan menjadi penguat ketika di masa cobaan, ya kan? Karena pasti dalam perjalanan menuntut ilmu itu cobaan pasti banyak, banyak. Ujian, godaan itu banyak. Jangan kan menuntut ilmu, semua hidup. Setiap kehidupan ketika tidak disertai dengan ketulusan itu akan melempem ketika diuji. Ya. Ya, sebagaimana teman yang tulus itu adalah teman ketika kita bersama dalam ujian. Makanya bisa jadi sebaik-baik teman itu teman dalam perjalanan, ya. Teman dalam safar. Safar itu azab, ujian. Dan sebaik-baik teman itu teman dalam perjalanan. Dan sebaik-baik teman dalam perjalanan adalah teman dalam perjalanan menuntut ilmu. Iya enggak? Antum misalnya rekan-rekan antum kantor, antum rekan-rekan kerja, ya. Itu perjalanan kerja antum ketika antum berdiskusi kemudian saling kerjasama itu merasa. Karena apa? Berdekatan, karena ini dalam kebutuhan dan juga dalam ujian pekerjaan. Nah, sekarang mana yang lebih indah antara pekerjaan dengan mencari ilmu? Antum teman mencari ilmu, teman majelis, ya. Teman majelis. Tiap pekan misalnya rutin antum ketemu orang-orang itu aja, itu kan merasakan ini teman aneh nih. Ini sahabat aneh dalam perjalanan, gitu kan? Nah, itu yang namanya ketulusan itu akan menjadi tameng, benteng atau penguat atau penetap atau peneguh dalam masa ujian. Ya. Oke, orang-orang misalnya fulan berhubungan dengan fulana, cinta monyet misalnya. Ya enggak tulus itu. Tapi ketika misalnya fulanah terkena musibah, enggak, yang fulan meninggalkan. Atau fulan misalnya terkena musibah, rumah kebakaran di Tanah Abang misalnya. Kemudian hilang duitnya. Karena fulan ini enggak tulus, dia pun meninggalkan fulan. Kenapa enggak tulus? Nah, seandainya kalau seseorang memang tulus benar-benar, itu mau susah, senang, sedih, payah itu tetap insyaallah. Dan ada kadarnya masing-masing, ya. Ya, begitu juga dalam mencari ilmu. Ya, ketulusan itu penting. Karena ketulusan mencari ilmu itu antum orang yang mencari ilmu dengan rohah. Maksudnya rohah itu apa? Rehat, nyantai. kayak gini aja duduk dengerin aja, nggak pernah nyatet, nggak pernah apa, itu nggak mencari ilmu. Eh, jangan harap itu mencari ilmu, itu bukan mencari ilmu. Langsung nyatet kan? Itu bukan mencari ilmu. Langsung pura-pura nyatet ya kan? Supaya dia bilang. Itu bukan mencari ilmu. Tenang, nggak mau nyatet. Yang penting saya dengerin gitu. Itu memang alhamdulillah mencari ilmu, tapi itu bukan hakikatnya mencari ilmu yang benar-benar. Ya. Dan kalau misalnya antum menghafal, ada ujian. Orang tuh kalau misalnya diuji, dia tetap teguh, berarti dia tulus insyaallah. Tapi kalau misalnya dalam ujian dia ngeluh, aduh kok gini sih, aduh, itu berarti enggak benar, enggak ikhlas. Makanya orang kalau misalnya disuruh ngafalin, aduh kok disuruh ngafal, walaupun hafalannya sedikit, bukan hafalan yang misalnya 2 halaman per hari, enggak. Hafalannya sedikit. Aduh, disuruh ngafalin berarti enggak tulus. Dan orang kayak gini bakal gagal, bakal out dengan sendirinya. Tanpa diusir pun dia akan mengusir dirinya sendiri. Ya. Itu tercermin sekali. Ini bukan masalah antum sombong sekali sih atau masalah apa, bukan. Ini masalah ketika antum mengetahui seberapa kadar ilmu syar'i itu, keindahan dan kualitas dan kehebatannya, antum akan merasakan bahwasanya ilmu ini perlu dihifdz. Perlu disimpan, perlu disave. Bukan ambil buang, bukan seperti itu. Tapi ambil simpan, benar-benar. Ambil simpan. Khudzu ma atainakum biquwa. Oke, kalau misalnya kita mau benar-benar mendapatkan ilmu benar-benar dengan jid, ijtihad, juga dengan niat dan ikhlas, ya, bisa dapat faedahnya dari beragam penafsiran para ulama. Padahal ini ayat turun kepada Bani Israel, tapi ibrahnya untuk kita semua dan untuk anak-anak kita dan seterusnya. Kemudian ada penafsiran ketiga, penafsiran dari Mujahid. Kekuatan maksud di sini adalah al-amalu bima fih. Al-amalu bima fih, yaitu beramal dengan apa yang ada di dalam apa yang Allah beri itu, mengamalkannya ya kan. Jadi mengamalkan itu ibarat memperkuat apa yang diberi dari ilmu syar'i. Ya, memperkuat. Jadi mengamalkan itu ibarat antum murojaah dan antum mengundang berkah ya kan. Murojaah dan mengundang berkah. Nah, jadi kekuatan juga itu termasuk di dalamnya mengamalkan. Oleh karena itu para sahabat mereka atau para salaf di antara mereka ada yang berkata bahwasanya kami memperkuat ilmu kami dengan cara mengamalkannya. Ya. Dengan cara mengamalkannya. Itu makanya orang-orang zaman dahulu mengapa mereka hafalannya meletok, ya karena memang belum ada TV, belum ada Facebook, belum ada yang lainnya. Belum ada pikiran-pikiran lainnya, belum ada debat-debat dan semacamnya. Maksudnya debat-debat di media sosial dan semacamnya. Tapi penguat lainnya adalah mereka mengamalkan. Karena ketika mengamalkan apa yang rutin itu murojaah, ibarat murojaah. Antum sekarang belum pernah khutbah, tetapi antum hafal innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi atau wa na'udzu billahi min syururi anfusina dan seterusnya. Antum hafal dengan sendirinya, kenapa? Karena sering dengar. Ya kan? Karena rutin. Berulang-ulang. Makanya yang namanya rutinitas itu melazimkan adat. Adat dan adat itu kalau terus menjadikan tabiat. Nah, ketika rutinitas antum mencari ilmu terus-terus menjadi adat mencari ilmu, maka akan tabiat antum sebagai thalibul ilmu. Kalau misalnya setengah-setengah aja, enggak rutin, itu bukan adat dia. Dan ketika bukan adatnya, dia tidak lantas disebut menyandang gelar thalibul ilmu. Dia sama dengan pedagang di pasar orang awam. Yang orang awam juga kadang-kadang ikut pengajian dengan niatan mencari berkat dalam kurung nasi berkat dan semacamnya. Nah sekarang juga ada talbis-talbis lainnya. Kalau misalnya ikut kajian karena pemateri cakep atau cakepah untuk perempuan, atau karena ada buku gratisnya saja, atau karena apa dan sebagainya, itu bukan thalibul ilm. Gak bisa dimutlakan padanya kata thalibul ilm. Sebagaimana tuh misalnya ada orang berbuat bid'ah sekali, sekelas berbuat bid'ah, ya dua kali berbuat bid'ah. Apakah antum langsung bilang dia mubtadi' ahli bid'ah? Gak mungkin. Begitu juga dengan orang yang baru sekali menuntut ilmu, kemudian baru lama kemudian menuntut ilmu lagi sekali doang, apakah dia disebut thalibul ilm? Gak. Menuntut ilmu itu kewajiban rutinitas harian. enggak rutinitas atau rutinitas pekanan, rutinitas bulanan, enggak, harian, dan enggak cuma di majelis. Maksudnya di majelis taklim seperti ini, di rumah pun ya, tugas kita belajar baca. Nah, sekarang udah ada handphone, nah, udah ada gadget dan semacamnya. Jadi pertama biji dan ijtihad. Kedua dengan niat dan ikhlas. Ketiga dengan beramal. Dan ada juga penafsiran yang keempat. Al-quwah di sini adalah kathrati dars. Artinya apa? Banyak mempelajari. Kathrati dars. Di sini enggak disebutkan tafsiran siapa kok yang kathrati dars. Cuma disebutkan dua penafsiran, yang pertama dan ketiga doang tadi. Ibnu Abbas yang pertama dan juga yang tiga Mujahid. Adapun yang kedua tidak disebutkan oleh Al-Qurtubi, yang keempat tidak disebutkan. Tapi yang penting di sini penafsiran ulama semuanya, yang keempat adalah kathrati dars, yaitu banyak belajar. Banyak belajar. Jadi tadi sungguh-sungguh, kemudian ikhlas, minat dan ikhlas, kemudian mengamalkannya, kemudian kathrati dars bisa dalam artian menjadikannya rutin ya, dengan schedule atau gimana, atau dengan artian lain dia sering murojaah apa yang telah dipelajari dari ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 62 kemarin, pekan kemarin. Syuf, kita udah mengalami masa yang panjang sebenarnya ya, enggak pernah murojaah alhamdulillah. Enggak pernah kan? Enggak pernah, akui saja. Baik, khudhu ma atainakum. Maka di sini juga ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israil dan kita semua. Kalau misalnya kita tidak melakukan ini, ya perintah yang Allah perintahkan kepada Bani Israil juga ini. Nah, ingat wa idz akhadna mitsaqakum. Syuf, ini kita yang kita pelajari ini semua adalah mitsaq. Antara ikatan kita, perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kalau kita tidak mengakhadz biquwah, maka lihat nanti akibatnya. Hukumannya pasti ada, yakin. Hukumannya pasti ada. Dan kadang hukuman itu tersadari, kadang tidak disadari. Yang parah itu kalau enggak sadar bahwasanya hukuman itu ada. Nah, itu kan? Wa idza khadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum utur. Itu hukuman yang jelas ya kan. Tapi Imam Bani Israil ketika itu membangkang sekali benar-benar. Khudhu ma atainakum biquwah. Udah tadi empat tafsiran. Pertama jid dan ijtihad, kedua niat dan ikhlas, ketiga adalah amalu bima fi, yang keempat adalah al-kathratu dars. Karena kathratu dars itu menunjukkan kebenaran dia dalam menuntut ilmu ya. Ada orang biasanya mahasiswa ya, bidangnya begini di semester, satu semester belajar, tapi pas liburan gak pernah lagi mengingat apa yang dipelajari di semester itu ya. Rata-rata gitu. Itu menunjukkan dia sebenarnya setengah-setengah dengan ilmu. Dan dia sebenarnya gak mencari benar-benar kebenaran dari ilmu itu, melainkan mencari pekerjaan mungkin kelak. Dan itu rata-rata mahasiswa, baik yang syariah ataupun yang bukan ya. Nah ya, kalau misalnya kita perhatikan, yang namanya orang memang dia terpaut dengan ilmu itu, tidak ada bedanya antara di masa liburan atau masa lainnya, tetap dia mencari ilmu, gak ada libur. Dalam artian gak ada hari-hari 2 bulan gak menuntut ilmu, gak ada. Itu orang apa itu 2 bulan gak menuntut ilmu ya. Dan itu baik di kampus syariah atau kampus umum. Masih mending kalau kampus umum ya, karena misalnya ilmu biologi mungkin gak begitu diperlukan oleh kaum manusia bukan? Maksudnya untuk semua manusia gak. Tapi kalau misalnya kampus syariah, nah ini masalahnya. Kalau kan biasanya kampus syariah itu sekali libur 3 bulan, 3 setengah bulan ya, kalau apalagi kalau Ramadan libur ya, itu selama itu gak ada mencari ilmu, wah itu sia-sia banget. Balik lagi ke kampus itu dari nol, mulai dari nol ya, benar-benar mulai dari 50-50 dari nol lagi. Masya Allah, tadinya ketika di awal semester, awal pertengahan semester jadi mutabir, akhir semester ujian jadi mujtahid, benar-benar ya, buku diperserakan di mana-mana, kemudian rajin benar-benar dan bisa menjawab, berfatwa di kertas lembar jawaban. Setelah itu naik kelas atau naik semester, liburan, lagi-lagi dia menjadi awam. Dan itu sirkulasinya seperti itu, banyak seperti itu. Nah kemudian ketika udah lulus S1 atau yang disebut LC kadang-kadang, ada sebagian yang seperti ini, sebagian seperti ini, diperustadkan, diustadkan, dianggap sebagai ustad. Subhanallah, dianggap sebagai ustad. Karena apa? Penampilannya. Dan memang manusia itu sesuai dengan lingkungannya. Ketika dia lingkungannya lingkungan thalabul ilm, dia seperti thalabul ilm. Look like thalabul ilm, kan? Terlihat seperti thalabul ilm. Jenggotan, celananya di atas ini mata kaki, ya. Karena sesuai dengan environment-nya, lingkungannya. Kemudian orang-orangnya, wah ustaz. Padahal, padahal begitu, Tuhan. Ketika lulus diperustadkan, kemudian dia pun senang diperustadkan. Nah udah selesai, udah jadilah, udah klop. Kemudian berdakwah dengan menggunakan gelarnya. Ada yang seperti ini, ada. Apalagi yang nanti-nanti, bawa-bawa ini di masa-masa benar-benar mahasiswa benar-benar termanjakan oleh benda ini. Nah. Atau sebelumnya memang karakter seperti ini, baik sekarang atau dulu itu udah ada, yaitu di masa-masa pesantren tradisional dulu tahun 80-an 90-an. Murid-muridnya itu sebenarnya belajarnya cuman kitab misalnya Safinatun Najah. Atau paling mentoknya itu Fathul Qorib misalnya. Ya. Nah, cuman khatamin doang, ya. Dan juga karena berdedikasi pada gurunya, suka nimba air buat gurunya, suka ini kan biasanya pesantren-pesantren kayak gitu. Setelah itu lulus 3 tahun diperustadkan, padahal belum bisa apa-apa. Ya karena apa? Saking jarangnya orang seperti itu, kan? Ustadz gitu. Makanya diperustadkan, diundang ini sana kemari. Ya. Dan biasanya ke orang-orang yang di pesantren-pesantren biasa itu tradisional, itu mereka kadang meraup fulus itu dari undangan-undangan seperti ini. Dan undangannya bukan kajian seperti ini, bukan. Kadang undangan untuk apa? Ngebacain selawatan ya. Atau undangan buat ngajiin rumah supaya jinnya hilang, rumah baru misalnya. Biasanya kayak gitu. Ya. Datangin dari pesantren tradisional, nih, tolong ngajiin ya ustaz-ustaz, itu pakai peci semua. Peci biasa yang tahu putih, kemudian pakai baju putih, kemudian pakai sarung, ya. Sambil nenteng siwak Fir'aun. Nah. Kemudian di rumah itu dingajiin. Dingajiin 3 orang ngaji bareng-bareng, Yasin, ya. Atau ngaji lainnya. 2 jam dapat minuman, kopi, suguhan lain-lain, duit fulus dapat. Padahal cuma gitu doang. Dan itu ustaz gitu loh. Maksudnya. Nah, ini sangat disayangkan karena ia namanya, kalau misalnya memang ustadz itu harusnya mentarbiyah, bahkan tidak hanya sekadar memberikan ilmu, bahkan harus sampai mencontohkan. Sebenarnya begitu kalau memang mau digelari ustadz, karena berat itu. Kemudian juga tidak hanya yang seperti ini sejenisnya, di antaranya ruqyah misalnya. Ruqyah itu kadang-kadang tidak punya ilmu, tapi alhamdulillah bisa ngeruqyah gitu loh. Alhamdulillah. Karena apa? Kalbunya bagus. Tapi ilmunya setek. Nah, ini ibarat orang-orang sufi yang mereka benar-benar ikhlas tapi ilmunya cetek dan enggak mau nyari ilmu. Tapi Allah beri keutamaan, dia bisa ngeruqyah karena kalbunya bertauhid benar-benar. Nah, cuman dia enggak mau menuntut ilmu, enggak mau ke majelis, ya. Sekalinya mau ke majelis, maunya majelis dia dan dia harus presentasi ruqyah. Nah, ini salah seperti ini. Kemudian mencukupkan udah baca buku aja, padahal belum bisa baca kitab Arabik. Maksudnya baca sumber turas aslinya. Dan sekarang banyak ruqyah, mulai ruqyah di sini ruqyah ini. Ya, tapi mereka tidak mengikuti majelis ilmu. Benar-benar ini kan tidak menafikan bahwasanya yang namanya ruqyah syar'i itu sangat dibutuhkan masyarakat. Benar, dibutuhkan banget sekarang ini. Masya Allah, banjir orderan. Bahkan bisa jadi ruqyah itu satu ruqyah kekayaannya bisa untuk tiga ustadz sebenarnya. Karena sekali menyembuhkan dengan izin Allah, orang sembuh hilang izinnya, mobil dikasih, ya kan? Atau uang 2 juta dikasih. Wah, itu Masya Allah. Tapi sekali gagal, nah orang bakal mencelahnya, ini ruqyah ini galin kita, jelek omongannya. Dan riskannya besar sebenarnya, riskannya besar sekali. Risikonya besar buat dirinya dan keluarga dari sisi gaib, dari sisi jin. Nah, kalau misalnya kita lihat sekarang fenomena ruqyah syar'iyah dan juga rekan-rekan yang banyak meruqyah, tapi mereka tidak mau menuntut ilmu, dalam artian mereka tidak mau rutin menuntut ilmu, itu juga salah. Dan merasa bahwasanya dengan ruqyah ini cukup membaca kitab tauhid, kemudian udah selesai, dia bisa mengajarkan tauhid kepada orang-orang. Dan alhamdulillah memang banyak yang bisa dari ruqyah mereka mengajarkan tauhid kepada masyarakat, itu lebih berefek dibandingkan ustadz-ustadz yang buka kajian. Benar, itu benar. Lebih berefek. Kenapa? Karena masyarakat lebih tertarik padanya. Makanya kita nggak bisa menurunkan jasa, atau kita tidak bisa menganggap remeh jasa para ruqyah dalam menyebarkan dakwah tauhid. Benar, dakwah tauhid mereka sangat mempunyai andil. Karena masyarakat kalau ada hal mistis doan dan goib, mereka langsung terpancing untuk ingin tahu. Nah, kemudian ruqyah inilah yang menetralisir antara khurafat dengan yang sahih. Jadi bagus kan, alhamdulillah. Tapi masalahnya sebagai ruqyah tidak mau mengupgrade ilmunya sehingga nanti merasa sudah cukup segini ilmunya. Padahal kelak para ruqyah itu akan diperustadkan, dianggap ustad, padahal ilmu seadanya, dalam artian ilmu syar'i seadanya. Kemudian ditanya hukum-hukum fikih tentang sholat, ya, tentang jihad, ditanya tentang ISIS nanti, ditanya tentang apa ICC, ditanya tentang ini, nah, dia ngomong apa? Wah, anda tahu hitam jin, gitu aja udah cukup kan? Nah, ini nggak bisa seperti ini. Ketika seseorang dia melihat dirinya itu, orang melihat padanya, dia harus mengupgrade dirinya berarti. Karena apa? Posisi dia tuh di atas orang-orang. Sehingga ketika dia di atas, dia harus membekali orang-orang, bukan dia yang dibekali oleh orang-orang atau mengharap bekal dari orang-orang, kebalik. Ini yang salah. Jadi, dan juga perlu diketahui bahwasanya ilmu itu benar-benar sangat berefek pada ruqyah syar'iyah. Nah, ilmu, ya, selain keikhlasan, ilmu syar'i itu sangat berefek dalam ruqyah syar'iyah. Ya, selain dari i'tiqad. Ya, sangat berefek. Tetapi tidak semua orang yang berilmu itu bisa meruqyah, benar. Dan itu nyata terjadi real. Bahkan ada seorang peruqyah dia jahil. Dalam artian dia enggak banyak ilmunya. Cuman hafal 2 ayat doang. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun doang. Dan juga ayat kedua misalnya apa? Ayat tentang jin lagi gitu. Karena emang itu jobnya gitu. Tapi kemudian ada dia bisa meruqyah orang. Bahkan jinnya ketakutan. Kemudian ada seorang ustaz alim meruqyah orang, enggak ada efek. Itu ada enggak? Itu ada terjadi beberapa kali itu terjadi. Orang biasa, tapi dia sering meruqyah. Kenapa? Karena biasanya orang yang meruqyah itu ada simah tersendiri bagi kalangan jin. Simah itu seperti tanda-tanda tersendiri bagi kalangan jin. Ada. Orang yang berilmu atau orang yang biasa meruqyah itu ada tanda-tandanya. Atau jin kenal, oh ini orang ini pernah meruqyah ini. Dengan sendiri bisa takut. Ya beneran itu. Itu hal yang masyhur di kalangan peruqyah. Ya. Adapun orang yang jahil atau enggak bertauhid, itu juga ada tanda-tanda dia setan ini kenal, oh ini orang enggak benar. Atau orang yang pura-pura, ya kan? Kelihatannya alim padahal kalbunya rusak, jin pun bisa mengerti. Bukan berarti jin mengerti apa isi hati, bukan, tapi mengerti ini orang nih. Dari tingkahnya ketahuan. Dan kita gak tahu kok bisa jin itu mengetahui sampai segitunya kita. Wallahu'alam, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang ciptakan seperti itu. Nah, segera setelah khudu ma'atainakum biquwwah, Wadhkuru ma fihi. Disuruh apa? Disuruh murajaah. Ingat, ingat apa yang ada di dalamnya. Wadhkuru ma fihi. Tadabbaruhu, yaitu tadabburilah itu. Wahfadhu awamirahu wa wa'idahu, kata Imam Al-Qurtubi. Kalian tadaburi dan jangan kalian lupakan dan jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian lupakan dan jangan kalian sia-siakan. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, hadza huwa al-maqsud min al-kitab. Ini adalah maksud atau tujuan dari diturunkannya kitab-kitab. Tujuannya untuk tadabur dan untuk diamalkan, bukan sekadar untuk ditilahkan semata. Al-amalu, ya, tidak hanya untuk ditilahkan semata atau ditartilkan semata, tapi tujuannya untuk ditadabur. Makanya Imam Malik pernah berkata, qad yaqra'ul qur'ana man la khaira fih. Kadang Al-Qur'an dibaca oleh orang yang tiada kebaikan padanya. Ya kan? Kadang Al-Qur'an dibaca oleh orang yang enggak ada kebaikan padanya. Nah, sekarang kalau misalnya Al-Qur'an di sini mengatakan Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum," dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kemudian Imam Al-Qurtubi berkata, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beritiba' terhadap kitabnya dan beramal terhadap kandungannya. Tetapi, kata Imam Qurtubi, kita telah meninggalkan itu. Kita meninggalkan itiba' dengan Al-Qur'an, kita meninggalkan amal dengan kandungan Al-Qur'an. Kita telah meninggalkannya sebagaimana Yahudi juga telah Yahudi dan Nasrani juga telah meninggalkan itiba' dan beramal terhadap Al-Qur'an, terhadap kitab mereka. Maka apa yang terjadi jika kaum muslimin tidak mengamalkan dan tidak beritiba' kepada Al-Qur'an? Maka wa baqiyat ashkhasul kutubi wal masahif la tufidu syai'a. Maka akan menjadi ashkhas al-kutub, yaitu orang-orang yang ternisbatkan kepada Al-Kitab dan ternisbatkan kepada mushaf-mushaf, dan itu tidak memberikan faedah bagi mereka. Dan mereka tidak memberikan faedah juga bagi umat. Karena apa? Lighalabatil jahl. Karena mayoritasnya, menyeluruhnya kejahilan. Wa talabir riyasah, dan mencari posisi. Mencari posisi. Riyasah itu ketermukaan. Ya. Kemudian ittiba' al-hawa, mencari hawa atau mengikuti hawa. So, di sini karena jadi kejahilan, apa namanya, Al-Qur'an ditinggalkan itu karena umumnya kejahilan. Dan jikapun orang itu tidak jahil tapi mengetahui, dia talabur riyasa, mencari kehormatan saja dengan Al-Qur'an, dengan kitab-kitab, dengan ilmu, atau dia ittiba' al-ahwa, mengikuti hawa nafsu. Dan tiga hal ini sekarang ini tercermin. Nah, ini tahun berapa? Imam Al-Qurtubi wafat tahun 670-an, 671 Hijriah. Berarti 600 tahun lalu, sekitar 700 tahun lalu, ya kan? Itu udah diisyaratkan Imam Al-Qurtubi. Hah? Iya, 600 atau 700 tahun lalu. Udah diisyaratkan oleh Al-Qurtubi. Ketika misalnya kitab Al-Qur'an itu orang-orang ternisbatkan padanya tapi tidak bermanfaat, itu karena tiga hal. Ghalabatul jahl, terumumkannya kebodohan, dan terumumkan kebodohan itu juga karena enggak mau belajar, ya kan? Kemudian adapun ada orang yang memang dia tidak jahil, dia alim, tetapi dia talibur riyasah, mencari kehormatan, mencari posisi di mata umat kaum muslimin. Mencari itu, yang dicari itu bukan yang dicari benar-benar kebenaran, bukan, tapi yang dicari supaya dirinya itu mendapatkan porsi. Ya, mendapatkan porsi. Dia berilmu, tapi dia mencari posisi di atas kaum muslimin. Nah, sekarang ada jenis ketiga. Yang jenis ketiga ini mungkin yang mulai benar-benar ini banyak, yaitu ittiba atau muttabi' al-ahwa, yang mengikuti hawa nafsu. Dia punya ilmu, ya. Tetapi kemudian kalau misalnya ilmu tersebut tidak bersesuaian dengan hawa nafsunya, dia menolak. Imam menolak jelas-jelas terang-terang atau tidak mengamalkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala kepada Yahudi, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, ya. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian, afakullama ja'akum rasul, apakah setiap datang rasul kepada kalian, bima la tahwa anfusukum, tidak sesuai dengan apa yang ada di hawa nafsu kalian, yaitu ajarannya, istakbartum, kalian pun sombong. Maksudnya enggak mau ikutin. Nah ini udah dikasih kebaikan, tapi enggak sesuai dengan hawa nafsunya, kebaikan ditinggalkan oleh mereka. Itu karakter Yahudi. Ya, itu orang-orang yang memang dia berilmu, tapi ketika dia tahu ini yang benar nih ini, tapi dia malah justru meninggalkan kebaikan, kebenaran itu karena apa? Ittiba'ul hawa. Ittiba'ul hawa itu bisa karena ta'asub fanatik golongan. Ya, bisa juga karena memang mencari wanita atau mencari harta atau mencari posisi. Ya, yang fanatik golongan ini, fanatik golongan, makanya para ulama mengatakan Imam Asy-Syatibi dalam Al-Iqtisam, kitab Al-Iqtisam, mengatakan tentang ahlul bidah atau kitab Al-Iqtisam bangsa, insyaallah Al-Iqtisam. Itu mengatakan ahlul bidah itu disebut dengan ahlul ahwa. Kenapa ahlul bidah disebut dengan ahlul ahwa? Karena karakter ahlul bidah itu meninggalkan kebenaran demi golongan mereka. Makanya disebut ahlul hawa. Yaitu hawa nafsu itu adalah ta'asub. Ya. Hawa nafsu itu adalah fanatisme. Ya. Makanya disebut ahlul bidah itu ketika dia berfanatik terhadap keburukan itu, bid'ah itu. Dan itu baru disebut ketika apa? Sudah sampai hujjah padanya namun dia tetap bersikukuh dengannya gitu. Makanya kalau misalnya kita ketemu orang awam yang tidak tahu apa-apa misalnya, kemudian kita beri hujjah, dia juga enggak ngerti, kemudian kita langsung dasar ahli bid'ah. Nah, itu enggak seperti itu karena dia enggak ngerti apa-apa. Ya. Tapi kalau misalnya orang memprakarsai dia tahu kita kuning ya. Tapi ternyata membolehkan perdukunan, nah udah jelas nih. Tapi lebih baik ditegur dulu. Oke. Wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Tsumma tawallaitum. Kemudian kalian pun tawallaitum, kalian telah meninggalkan apa-apa yang pernah kalian janjikan untuk tetap setia, yakni mengamalkan kandungan kitab Taurat. Mim ba'di dzalik, setelah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi. Ada footnote 215. Di antara karunia Allah Ta'ala kepada bangsa Yahudi ialah Allah Ta'ala tidak segera menyiksa mereka sebagai hukuman atas ketidaktaatan mereka, dan sesudah mereka mengingat perjanjian dengan Allah Ta'ala untuk tetap taat. Jadi di antara karunia Allah itu mereka belum dihukum, ya. Dan di antara karunianya pula Allah Ta'ala mengutus rasul-rasul dari kalangan mereka sehingga mata rantai kerasulan pada mereka itu tidak terputus hingga periode Nabi Isa alaihissalam. Jadi antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Isa itu ada rasul kan? Ada rasul. Sebagian dari rasul-rasul itu dibunuh oleh mereka. Fa fariqun kadzabtum wa fariqun taqtulun. Sebagiannya mereka dustakan, sebagiannya mereka bunuh. Nauzubillah. Itu Yahudi, ya. Betapa buruknya tingkah mereka terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka terputus kenabiannya dari sampai Nabi Isa. Kemudian setelah itu mereka pun menunggu-nunggu. Menunggu nabi terakhir. Dan mereka berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah kami nabi terakhir dari kalangan kami, dalam kurung dari kalangan kami, gitu kan. Jadi mereka berdoa, berharap sama Allah. Tapi mereka berharapnya harapan ada keburukan di balik harapan itu. Jadi seperti ini. Jadi setelah Nabi Isa alaihissalam wafat, mereka itu menginginkan adanya Nabi untuk menang di atas orang-orang musyrikin. Nah, mereka berdoa meminta kepada Allah. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka sebelumnya itu mereka istiftah. Istiftah artinya istinsar, meminta pertolongan Allah atas orang-orang kafir dengan cara meminta kepada Allah utusan Rasul supaya bisa melawan orang-orang musyrik. Tetapi ketika mereka berdoa itu, dalam kalbu mereka itu menginginkan Rasul tersebut harus dari bangsa kami, sebagaimana yang sebelum-sebelumnya, harus dari bangsa kami. Dan ternyata itu udah ada janjinya dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya nanti kelak akan ada Rasul terakhir. Enggak disebutkan dari bangsa Arab, enggak disebutkan, tapi akan ada dari, akan ada Rasul terakhir, baik di Taurat ataupun di Injil. Mereka tahu itu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Karena apa? Di Taurat dan Injil sudah jelas-jelas tersirat alamat dan tanda-tandanya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala jelas mengutus, ternyata dari bangsa Arab. Wah, gondok mereka. Ah. Gitu kan? Sakit hati karena harapan mereka pupus. Ini menunjukkan mereka pun berdoa bukan dengan niat yang benar. Nah, itu. Mereka doanya setengah-setengah. Dalam artian setengahnya benar, setengah itu ada kebusukan. Sebenarnya mereka hendak melawan orang-orang musyrikin kemudian berdoa kepada Allah supaya menang, itu bukan karena lillahi ta'ala, melainkan supaya mereka mempunyai ras atau menjadi ras yang super power. Ya, itu pelajarannya penting itu. Kalau misalnya sekarang kita bikin kajian, ya, bukan karena ingin lillahi ta'ala supaya semua orang, keumuman orang tuh banyak mengenal kajian atau supaya pada berilmu. Tapi karena apa? Karena supaya kita tuh punya kajian yang banyak super power dilihat. Nah, ini ciri-ciri atau ini mengikuti Yahudi. Ya, banyak-banyakan massa atau ngetren-ngetrenan. Ya, bukan nyantren, beda lagi maksudnya istilah. Ya, supaya tren aja, supaya kita menang. Lihat nih majelis kita, lihat masjid kita, banyak. Ya. Kalau yang seperti ini niatnya, walaupun tampak di mana mata manusia itu masya Allah, tapi ketahuilah bahwa saya keburukan seperti ini pasti akan terbongkar di dunia pun di akhirat. Dan bisa jadi terbongkar di dunia, diketahui dengan cara apa? Diketahui dengan cara lihat orang-orangnya, ternyata dia gak benar juga. Maksudnya, kalau misalnya ada penyelenggara, dia hanya mau mengambil apa? Orang-orang besar saja. Ada yang seperti itu. Bahkan ustadz pun ada yang gak mau diundang oleh pihak-pihak yang majhul atau pihak-pihak yang kesannya ini gak ngasih banyak. Tapi ketika diundang perusahaan, diundang ke masjid yang tawan jemaah besar, baru mau. Ini ada gak seperti itu? Wah, ada. Ini ada. Nah, ini untuk apa seperti ini kan? Nah, gak ikhlas, ya kan? Atau hanya main menang-menangan banyak-banyakan. Makanya gak berani kecuali harus panggil orang-orang besar. Gak berani kalau misalnya panggil orang-orang kecil. Harus orang-orang besar. Kenapa? Kalau misalnya orang kecil resikonya apa? Jamaahnya dikit, malu. Hah? Dan itu memang itu niatan yang tidak diketahui. Tetapi kemudian orang-orang akan mengetahuinya ketika apa? Ketika ternyata, oh ini kok panitia-panitia ini kok mereka kok gak mencerminkan thalabul ilmi. Gak ada niat hamasah spirit thalabul ilmi dalam diri mereka. Mereka hanya niat menyelenggarakan, mempromosikan. Itu kelihatan seperti itu. Allah hukum seperti itu. Banyak orang cuma tabiatnya hanya sebagai penyelenggara. tabiatnya itu. Setelah menyerahkan, tidak ada bekas thalibul ilm. Tidak ada kemudian mendengarkan rekaman ulang atau apa, enggak. Sementara umat mendapat manfaatnya, mereka ibarat sendal yang diinjak-injak, atau mereka ibarat lilin yang terbakar sendiri. Mereka enggak dapat apa-apa kecuali kerugian. Ini menunjukkan ketidakikhlasan, dan ini enggak boleh seperti ini kan. Jadi ilmu itu bukan main saing-saingan, bukan. Kalaupun saing-saingan, oke, saingan itu adalah supaya kita semakin maju. Maksudnya saingan dalam artian antum punya hafalan 10, antum punya 15, antum harus bisa lebih dari dia. Tapi kalau saing-saingan karena main banyak-banyakan jemaah saja, nah ini baru, ini aneh, ini janggal. Dan ini salah yang seperti ini. Kita mencari ilmu bukan main banyak-banyakan. Niat kita apa? Niat antum misalnya ini penyelenggara di sini. Niat antum menyelenggarakan itu apa? Apakah niatan antum karena wah ini pematerinya hebat nih, Pak, orang hebat nih, pasti banyak orangnya. Atau niatan antum benar-benar ya Allah, ana pengin lihat kaum muslimin berkumpul dalam ilmu dan juga ana. Dan juga ana, gitu kan? Bukan kaum muslimin buahnya apa gitu kan. Kemudian ana menyaksikan masya Allah, mana kota kamar sekarang? Enggak seperti itu. Baik panitia, penyelenggara, thalabul ilm, semua harus mendapatkan porsi mencari ilmu. Bahkan tukang parkirnya juga harus mendengarkan. Jangan malah ketika sedang kajian, taunya di depan ada jualan-jualan, pedagangnya sibuk berjualan. Nah ini yang sepertinya apa coba? Walaupun bukan di dalam masjid jualannya, benar dilakukan di dalam masjid, tapi lihat dia, lihat mereka seperti ini untuk apa di situ? Apa nggak ada cara lain? Ya halal, insya Allah halal dagangannya. Tapi ingat di sini kita tuh orang-orang mencari ilmu tujuannya, bukan untuk berjualan, ya. Bukan untuk berjualan dengan tujuan berjualan saja, ya kan? Kalau misalnya diselaraskan untuk kopi darat misalnya, itu karena belum pernah bertemu ini, akhirnya bertemu di majelis, nggak apa-apa. Ya, tapi niat pertamanya harus mencari ilmu supaya berkah. Supaya nggak sia-sia jauh-jauh jalan misalnya dari Bogor ya, dari Bogor jauh ke sini ya, kemudian pulang nggak bawa apa-apa selain bawa kenalan satu orang saja udah selesai. Padahal ini ilmu yang kita pelajari terlalu berat sebenarnya, berat sekali. Ya, bapak kita belum tentu pernah belajar seperti ini. Iya nggak, coba tuh lihat bapak antum, bapak kita, apakah pernah belajar rutin seperti ini? Belum pernah kan? Atau tanyakan saja. Atau bapak kita, orang tua kita, pernahkah menghafal hadis-hadis? Jadi apa yang kita pegang itu berat. Nah ketika tahu itu berat, fakhudhu, ambillah biquwah, dengan kuat, wadhkur ma fih, dan ingat benar-benar la'allakum tattaqun, tujuannya supaya apa? Bertakwa. Bukan tujuannya supaya banyak-banyakan ini, ana udah hadir di majlis ini, udah pernah hadir di majlis bulan, ana udah hafal segini-segini, lihat. Tujuan bukan itu. Ya. Kita langsung ke ayat berikutnya. Walaqad 'alimtumul ladina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Dan sesungguhnya telah kami ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu. Sabtu. Lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Nah, ini dia nih. Sesuatu yang luar biasa ya. Ini yang disebut masakh. Mim sin kho masakh. Masakh itu perubahan antara satu rupa dengan rupa lain. Masakh. Beda antara masakh dengan tasyakkul ya. Kalau masakh itu hasil kutukan gitu. Kalau tasyakkul itu hasil memang perubahan. Kalau tasyakkul seperti jin misalnya. Jin pura-pura jadi saputra misalnya. Nah itu tasyakul namanya, bukan mask. Tapi kalau mask itu dikutuk jadi gitu. Ya, dikutuk jadi batu misalnya. Ya. Kemudian jadi danau dan semacamnya. Enggak tahu itu benar apa enggak. Nah, 216 perintah ini bersifat kauni atau di walaqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum. Mereka telah berbuat pelanggaran pada hari Sabtu di mana mereka dilarang berburu pada hari itu, tetapi mereka melakukannya. Itulah, udah disuruh, udah diperintahkan atau dilarang, jangan lakukan, mereka malah melakukan. Pas dibilang lakukan ini, mereka masih bertanya-tanya, ya. Bebal. Ya, tada umikum fi sabat. Di hari Sabtu, hari Sabtu. Hari kapan itu? Hari sekarang itu hari Sabtu. Hah? Disuruh ngajilah kamu di hari Sabtu, enggak ngaji-ngaji. Ya. Jadi tidak berbuat pelanggaran pada hari Sabtu. Sebenarnya ada kisah dan juga ada perbedaan pendapat tentang apa yang maksud dengan pelanggaran ini. Ya. Tapi bagaimanapun intinya mereka melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala atau melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian di hari Sabtu. Nah, dan kita tahu hari Sabtu sampai sekarang itu hari libur orang-orang Yahudi. Ya. Dan hari Ahad itu hari libur orang Nasrani. Nah sekarang libur kita Sabtu dan Ahad, alhamdulillah lepas. Giliran Jumat itu paling sibuk gitu. Hah? Paling sibuk apa lembur karena 4 hari sebelumnya malas-malasan Jumat paling sibuk. Itu kebalik sebenarnya. Oke. Sunan-sunan atau cara metode-metode orang-orang kafir itu mulai perlahan-lahan kita ikuti. Pada asalnya sebenarnya mengambil hari Sabtu dengan hari Ahad itu sebagai hari besar atau maksudnya hari libur itu sebenarnya enggak boleh. Tapi karena kita udah terpaksa, karena emang udah mau gimana lagi? Apakah mungkin kita kerja di perusahaan diliburkan hari Ahad? Enggak mau, Anda masuk hari Ahad. Kemudian Anda mau libur hari Jumat, enggak masuk. Jumat bolos. Kemudian Ahadnya masuk. Nah, ini sama siapa? Mas Satpam. Satpam aja pengen libur kok. Nah, ini jadi susah sekarang kan? Justru mulai perlahan-lahan mengikuti. Justru yang libur Sabtu dan Ahad, yang itu Sabtu Yahudi, Ahad Nasrani. Walaupun di Bogor itu kalau enggak salah Sabtu enggak libur ya. Ya, di Bogor Sabtu enggak libur, tapi di Jakarta banyak Sabtu libur. Dan kemudian walaupun libur Sabtu itu macet di jalan-jalan kok siang. Makanya capek kalau pulang dari sini ke rumah tuh capek, macet. Kok siang-siang Sabtu. Sabtu itu hari paling beda di antara semua hari, ya kan? Dari semua hari itu semuanya nama bilangan kecuali Sabtu dan Jumat, tapi Jumat tetap nama bilangan, kumpulan dari bilangan, ya kan? Sabtu apa artinya? Sabat. Nanti ada artinya. Sekarang dari Ahad. Ahad. Satu. Ya kan? Tapi kemudian kita kadang menyebutnya Minggu yang artinya dari Domingo, ya kan? Nah, itu berkaitan dengan tradisi Nasrani juga. Kemudian Senin, kita sepakat Indonesia Senin. Ya, Senin. Pasar Senin. Senin. Dari kata Isnin, dua. Loro. Loro atau loro? Loro. Kemudian tiga, Sulasa. Selasa. Selasa, Sulasa. Kemudian Arbi'a, Rebo. Ya. Lurus sana Pasar Rebo. Ya. Pasar Senin, Pasar Rebo. Kemudian Khamis. Nah, hari yang mana? Hari yang merupakan karena namanya Khamis, jadi hari yang memulai pengharapan dari para pengemis. Karena besoknya Jumatan, jadi bisa di depan-depan musholakan kayak gini. Ya, hari Khamis, Khamis, lima khamsah, ya kan? Nah, kemudian setelah Khamis adalah Jum'ah, dari kata jama'. Jama', kenapa disebut Jum'ah? Menjama', kumpul. Itu ada beberapa kemungkinan disebutkan oleh ulama. Mungkin karena hari Jumat ini menjamak semua kebaikan hari, bisa. Atau karena memang di hari Jumat ini harinya berkumpulnya kaum muslimin di masjid. Iya. Nah, seharusnya libur itu hari Jumat. Dan di Saudi bukannya hari Jumat libur. Hari Jumat. Hari Sabtu, Ahad aktivitas harusnya. Itu juga di beberapa pesantren, di antara Al-Yusad misalnya pesantren anak, Jumat itu libur. Kamis itu hari yang paling menggembirakan. Ya, seperti sebagaimana pengemis merasakan itu. Ya, hari Sabtu, Jumat sore itu hari ibarat kalau misalnya di sini antum Ahad sore. Aduh, sebel banget besok lagi-lagi kan nemu macet lagi kan. Nah, itu seperti itu. Sabtu, Ahad aktivitas. Ya, kalau Anda lihat di ada situs namanya liveislam.net. liveislam.net itu isinya kajian-kajian streaming di Saudi. Kajian-kajian streaming itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, satu minggu, satu Ahad. Itu semua ada kajian. Dan yang mungkin layak kita ketahui, di Saudi itu kajian tematik itu hampir dikit banget. Secuil, mungkin seminggu cuma berapa doang, dan itu pun jarang. Begitu juga di Malaysia, kajian kitabnya banyak. Dan di Saudi itu kajian kitab, di tiap masjid itu ada kajian kitabnya. Dan yang mengkaji kitab itu bukan orang-orang kroco-kroco, tapi orang-orang, maksudnya bukan ustaz-ustaz level-level stage 1, stage 2, ini udah level-level, udah advance, para dokter, maksudnya profesor. Yang dibahas tuh kitab-kitab kecil. Makanya suatu ketergelinciran kalau misalnya kita sekarang terdidik justru yang usaha-usaha besar itu harus tematik. Sementara yang kejadian-kejadian kitab itu ya usaha-usaha ya. Gitu kan? Kebalik dengan Saudi. Makanya kalau misalnya teman-teman yang lulusan Saudi atau masih di Madinah atau di mana, mereka tahu itu. Mereka tahu kontraknya antara didikan Saudi dengan apa yang ada di Indonesia sekarang. Dan di situs liveislam.net itu semua kajian kitab itu di streaming. Jadi kita bisa mendengarnya. Dan itu para masyayikh yang ini, yang mengkaji di masjid-masjid, ya, mengkaji kitab benar-benar, gitu kan. Dan ketika itu bisa aja satu masyayikh satu pekan itu bisa mengkaji 5 kitab dan lain-lain. Itu kalau misalnya kita ambil faedahnya besar sekali, ya, Masya Allah. Itu bedanya Saudi dengan Indonesia yang seharusnya kita mengikuti mereka, seharusnya seperti itu. Ya, kalau misalnya kita terbalik, dan terbalik dengan para masyayikh di sana, ya kan? Terbalik seperti itu, seharusnya dibalik lagi. Karena asalnya ulama itu mengkaji kita. Atau kalau misalnya dengan alasan bahwasanya ini untuk memperkenalkan orang awam terhadap kajian, maka kita sering-sering kajian tematik, ya itu sahih. Itu gunanya. Tetapi kalau kita gak pernah memulai ngaji kitab, gak bakal kita ngaji kitab. Ya terus saja seperti itu, ya. Salah seperti itu. Sabtu faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka, kunu, jadilah. Makanya dikatakan di sini kunu, perintah ini bersifat kauni bukan bersifat syar'i. Membedakan kunu, jadilah, kalian ini fi'il amr kan? Fi'il amr. Jadi di sini kunu fi'il amr berarti al-amru yang tadi al-wujub, al-wujub dalam usul fikih. Berarti Allah mewajibkan mereka supaya jadi monyet. Jadilah kalian monyet. Jadi monyet. Gimana jadi monyet? Gimana itu? Orang Yahudi diperintahkan untuk menjadi monyet. Ya enggak bisa, mereka orang manusia. Jadi ini jangan salah paham. Paham di sini ada amr bersifat syar'i, ada yang kauni. Kalau syar'i itu yang tadi bilang al-amru yaqtadi al-wujub wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya manusia bisa salat. Tapi kalau misalnya kunu khiratan khasiin, jadilah kamu monyet. Enggak bisa. Kalaupun bisa Dragon Ball itu kan susah itu. Enggak bisa kita seperti itu kan. Nah, sebab tidak ada daya dan kemampuan mereka untuk merubah bentuk menjadi monyet, enggak mungkin mereka. Dan mereka enggak mau kalau misalnya disuruh kayak gitu jadi monyet. Mereka disuruh ibadah aja enggak mau, apalagi disuruh jadi monyet. Tetapi perubahan bentuk mereka itu atas kehendak Allah Ta'ala yang bersifat takdir kauni yang tak mungkin dihindari kehendak yang sudah ditentukannya itu. Ada mufasir lain yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud di sini bukanlah jadi monyet secara zahir, tapi hatinya yang memonyet. Ada mufasir yang berkata seperti itu. Jadi bukan kalbunya, bukan jasadnya jadi monyet firman, tapi kalbunya yang membinatang, jadi kalbu monyet. Tapi yang lebih zahir dan wallahu a'lam adalah mereka menjadi monyet sejati. Masuk. Nah, kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah monyet-monyet sekarang adalah mereka? Nah, itu dia, atau keturunan mereka? Kalau misalnya Darwin ya mungkin aja. Enggak, ini bercanda. Ini para ulama berselisih pendapat, apakah monyet-monyet sekarang keturunan mereka, ada campur baur sperma mereka gitu kan? Atau monyet-monyet sekarang memang asli monyet? maksudnya memang dari awal keturunan monyet, asli monyetnya. Nah itu para ulama berbeda pendapat dengan al-mamsukh hal yansul, apakah orang-orang yang terkena masuk itu, yaitu terkena perubahan itu, mereka beranak pinak gitu kan. Ada dua perkataan. Yang pertama di pendapat yang dipegang untuk oleh Ibnu Arabi Al-Maliki, bahwasanya ia bisa jadi, bisa jadi monyet-monyet ini termasuk dari mereka. Maksudnya bisa jadi monyet-monyet yang ada sekarang itu juga aslinya dulunya dari kutukan itu. Tapi memang ada kemiripan di beberapa sisi. Tapi jumhur ulama mengatakan enggak. Monyet-monyet itu tidak beranak pinak setelah itu. Ya. Dan tidak mereka telah hancur atau mati kemudian dan tidak ada keturunan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Lam ya'ish maskhun qattun fawqa thalathati ayyam wa lam ya'kul wa lam yashrab wa lam yansil." Orang-orang Yahudi yang jadi monyet itu tidak hidup melebihi 3 hari. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak beranak pinak. Gitu. Ya. Tapi kemudian Ibn Arabi berkata, dan dalam Sahih Al-Bukhari katanya dari Amr bin Maimun bahwasanya dia berkata, "Ra'aitu fil jahiliyati qirdatan qad zanat farajamuha farajamtuha ma'ahum." Saya telah melihat di masa jahiliyah dulu, yaitu sebelum ini Islam, sebelum datang Islam, monyet telah berzina. Hah? Biasa itu. Monyet telah berzina itu biasa. Tapi kalau misalnya manusia telah berzina dengan monyet, nah itu baru luar biasa itu. Nah, ini monyet telah berzina. Kemudian orang-orang jahiliyah itu merajam monyet itu. Dirajam dia. Sian banget kan? Mungkin udah menikah itu kirdahnya, maka dirajam setelah itu. Maka aku pun merajamnya bersama dengan mereka, ikut merajamnya. Jadi ini Ibnu Arabi menguatkan dengan dalil ini. Dan kita wallahu alam, kita enggak tahu ya, enggak bisa tepat apakah emang benar ini monyet dari asalnya itu orang-orang Yahudi itu yang dikutuk atau gimana. Wallahu alam. Wallahu a'lam. Jadi kalau misalnya besok melihat ke kebun binatang melihat monyet, ingat ayat ini. Ini Yahudi dulu pernah diginiin. Ingat. Dan banyak sekali monyet dengan jenis-jenis ya, kera-kera itu kan. Dan kera memiliki spek yang beda dengan binatang lain. Speknya monyet itu hampir mirip. Ya, prosesornya kan. Hampir mirip, ada kemiripan dengan manusia. Bahkan mereka juga bisa mengejek manusia. Ya kan? Dilewatin itu bisa itu. Jangan-jangan itu mereka adalah Yahudi juga, jangan-jangan. Ya. Kita enggak tahu tentunya, enggak bisa memastikan. Wallahu a'lam. Qiradatan khasiin yang rugi. Monyet-monyet yang rugi. Faja'alnaha. Dhamir yang ada pada kalimat ha itu merujuk pada hukuman atau siksaan yang berupa bentuk perubahan bentuk fisik mereka menjadi monyet. Faja'alnaha nakala. Nakala itu sebagai apa? Di sini ada nakala itu sebagai hukuman, bentuk siksaan yang keras yang mampu mencegah orang yang melihatnya atau mengalaminya untuk mengulangi lagi perbuatan yang menyebabkannya. Ya, supaya nyaho. Ya. Supaya jerak gitu. Yang lain supaya lihat nih akibatnya. Enggak ada yang mau di situ melakukan seperti itu lagi. Ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sekarang apakah mas itu masih mungkin ada? Mungkin atau enggak? Ya mungkin aja, kenapa enggak mungkin? Ya Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yurid ya. Fa'alu lima yurid. Ya terserah Allah Subhanahu wa taala. Mau mengutuk ini menjadi ini, mengutuk itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah pernah terjadi? Di zaman sekarang. Belum ya, belum kelihatan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah belum ya. Serem kalau misalnya. Kalau misalnya ada di foto doang. Jadi ikan pari besar itu kan. Hah? Karena durhaka sama orang tuanya. Ada yang jadi tikus karena durhaka sama orang tuanya. Ada yang jadi ini karena semua karena durhaka sama orang tuanya. Ya, enggak ada yang durhaka sama gurunya gitu misalnya. Hah? Karena bolos kajian misalnya. Enggak ada. Alhamdulillah. Tapi enggak tahu yang seperti itu benar atau enggak yang seperti ikan pari itu. Hah? Itu kalau gak salah 7 tahun, 8 tahun lalu, udah lama sekali tersebar itu. Serem itu, ikan pari kemudian ditaruh di kasur ya. Terus kemudian karena mirip dengan orang, maka disebut ini adalah dulu akhwat, ada akhwat. Ini perempuan dulunya. Kemudian dia menendang ibunya. Itu dengan beragam versi Israiliyat yang kita temukan. Wallahu'alam, wallahu'alam. Taib, itu adalah kajian tafsir Al-Isar. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pekan depan berkaitan dengan sapi. Kalau hari ini binatang yang kita bicarakan monyet, besok insyaallah tentang sapi. Ya, kaum Yahudi bagaimana mereka diperintahkan tapi enggak bersegera menurutinya. Wallahu a'lam. Baik, kita sudahi dengan doa kafaratul majlis nanti habis sekitar 5 menit kita akan lanjutkan syarah bulughul maram. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.